Jalan mana? Wa qala alladhi ishtarahu min Misr li imra'atihi akrimi matwah asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrih walakin aktsaran nas la ya'lamun. Kata Imam Sa'di rahimahullah, lama zahaba bihi sayyara ila Misr waba'uh biha ashtarahu azizu Misr falamma ashtarah a'jaba bih wawassa bihi imra'atah. Ketika Nabiullah Yusuf AS dibawa oleh kafilah dagang ke negeri Mesir, wa'uhu biha, dan kafilah dagang tersebut menjual Nabiullah Yusuf, maka dibelilah oleh tokoh yang ada di Mesir, tokoh orang besar mempunyai kedudukan. Falam mashtarah, maka tatkala Nabiullah Yusuf AS dibeli, ajababih, terkagum-kagum dengan Nabiullah Yusuf AS, maka orang tersebut, orang besar ini, tokoh, mempunyai harta kedudukan, mewasiatkan, mewanti-wanti kepada istrinya, akrimi maswah asa yanfa'ana au nattakhidahu walada, berikanlah kedudukan tempat yang mulia, yang bagus, yang indah fasilitasnya. Kenapa demikian? Asa yanfa'ana, mungkin siapa tahu orang ini, anak ini bisa memberikan manfaat kepada kami, kepada kita. Atau nattakhidahu walada, kita jadikan Yusuf sebagai anak, anak angkat. Ima ayanfa'ana kadahmil abid bi'anwa'il khadam bi'anwa'il khidam, ya, bisa khadam, bisa jadi anak ini bisa memberikan manfaat kepada kita sebagaimana seorang budak membantu tuannya. Wa ma anastamti' fi istimta'at ana bi auladina, atau bisa jadi anak ini kita jadikan sebagai anak. Wala'ala dhalika annahu lam yakun lahu walad, mungkin, kata Imam Sa'di rahimahullah, mungkin bisa jadi tuan ini belum dianugerahi seorang anak. Wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard, demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tamkin kedudukan kepada Yusuf di muka bumi. Ini walaupun dijauhkan oleh siapa, saudara Yusuf, ya, kepada ayahnya, tetapi tetap Allah yang mengatur itu semua. Yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kedudukan adalah Allah. Bagaimanapun orang menggencet dia, menghina dia, menghancurkan dia, manusia, tapi Allah yang menyelamatkannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang membimbingnya. Kama yasarana yashtari azizul Misr, sebagaimana tahu-tahu dimudahkan, yang membeli adalah Naam, Azizul Misr. Ya, tokoh atau mungkin bisa jadi raja Mesir, bisa jadi. Yukrimu hadzal ikram, sehingga dimuliakan. Ya. Ja'alana hadza muqaddimatan litamkini fil ardh min hadza at-tariq. Allah jadikan ini adalah awal bagaimana Nabiullah Yusuf mendapat kedudukan di muka bumi dari tahapan ini, dari jalan ini. Ya, karena yang membeli siapa? Nah, raja atau orang yang mempunyai kedudukan di negeri Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan kami ingin mengajarkan dari ta'wil, nah, kejadian-kejadian yang ada, mimpi atau yang lainnya. Idza baqiya la syughla lahu wa la hamma lahu siwa al-'ilm. Karena tidak ada yang tersisa lagi dari aktivitas Yusuf alaihissalam, ya, kecuali ilmu. Ya, yang demikian adalah batu loncatan untuk Nabiullah Yusuf belajar ilmu. Ilmu-ilmu yang ada dari ahkam dan ilmu mentafsirkan mimpi. Karena apa? Proses, ini proses diberikannya kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walinu'allimahu min ta'wil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah Subhanahu wa taala amaru ta'ala amruhu ta'ala nafid. Perintah Allah itu pasti terjadi, pasti dilaksanakan. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pasti dan pasti terjadi. Allah mampu atas itu semua, mengalahkan yang lainnya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan dari manusia mereka tidak tahu, tidak faham. Walidzalika yajri minhum wa yasdur ma yasdur. Oleh karena itu terjadilah dari mereka apa yang terjadi. Fi mughalabati ahkamillah al-qadariyah, di dalam menentang ahkamullah. Qadar hum a'jazu wa adhafu min dzalik. Sedangkan manusia lemah. Lemah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak akan bisa menentang Allah, tidak akan bisa melawan Allah. Nah, dan Allah yang mengatur atas segala sesuatunya. Di dalam kehidupan ini, Allah yang mengatur. Ya, fulan, diangkat derajatnya fulan, direndahkan derajatnya fulan, ini fulan, itu fulan. Allah yang atur, banyak hikmah di balik itu semua. Hikmah-hikmah yang mungkin kita nam sendiri tidak memahaminya, padahal di balik itu semua sangat besar manfaatnya. Mungkin dianggap buruk ketika Nabi Yusuf dijual, pindah tangan, ini kan terlihat buruk. Bahkan sebelumnya dimasukkan ke dalam lubang sumur yang juga terlihat buruk, tetapi Allah yang mengatur dari itu semua. Allah yang menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Allah yang mengatur dari itu semua, baik dan buruknya. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hikmah yang besar di balik itu semua. Mungkin yang kita anggap itu buruk, yang kita anggap itu buruk, jelek, enggak suka, tetapi dibalik itu semua baik. Faham atau tidak faham, suka atau tidak suka, terasa atau tidak terasa. Nah, ya pasti ada kebaikan. Dan pasti ada kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang mana walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan dari manusia tidak tahu, tidak mengetahui, tidak faham, tidak mengerti hikmah di balik itu semua. Sehingga ketika ada sesuatu perkara yang tidak enak, perkara yang dibenci, perkara yang kita tidak suka, ya, pertama kita harus beriman kepada Allah terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, di balik itu semua ada hikmahnya, ada hikmahnya. Nah, kenapa demikian? Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hikmah-hikmah di balik itu semua. Kebanyakan manusia berontak. Kebanyakan manusia frontal, langsung menolak, bahkan mencaci dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tahu bahwa di balik itu semua baik untuk dirinya. Nah, asa an takruh syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kalian benci bisa jadi baik untuk kamu. Ya, atau sebaliknya, sesuatu yang kamu anggap suka, baik, bisa jadi itu buruk buat kamu. Nah, ini dia pentingnya beriman kepada takdir. Pentingnya beriman terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan. Sebagai apa? Sebagai hiburan untuk diri kita supaya enggak sempit, supaya lapang dada, supaya tahu hikmah di balik itu semua. Maka beriman kepada Allah terhadap takdir dan bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.